Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Maxstone Shooting, Tasya, Rosmala, Jupalapa. Katakan sayang, katakan padaku. tentunya buat New Palapa di sini, mana dulu dong. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum mas-masku.